بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan al-babut tasi', bab yang ke-9, fi taharatil qalbi min adranihi wa najasatihi, yaitu tentang kebersihan kalbu, kesucian kalbu dari perkara-perkara yang mengotorinya dan juga dari najis-najis. Hadzal bab, bab ini, wa in kana dakhilan fi ma qablahu, walaupun sesungguhnya bab ini telah masuk pada bab yang sebelumnya. Kama bayyanna anna zakata la tahsulu illa bittaharah. Sebagaimana telah kami jelaskan bahwasannya az-zakah, pertumbuhan, perkembangan, la tahsul, tidak akan teraih illa bittaharah, kecuali dengan teraihnya kesucian, kebersihan. Walakinna afradnahu, akan tapi kami sendirikan bab ini, bidzikri libayani makna taharatihi. Walakinna afradnahu bidzikri, akan tapi kami sendirikan penyebutan bab ini, libayani makna taharatihi, yaitu untuk menjelaskan makna kebersihan kalbu, makna kesucian kalbu, wasiddatil hajah ilaiha, dan kebutuhan yang sangat terhadap kebersihan kalbu, kesucian kalbu ini. Wa dilalatil Qur'an was sunnah 'alaiha. Adapun dilalah Al-Qur'an dan sunnah atas pentingnya kebersihan kalbu, pentingnya kesucian kalbu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu dalam surah Al-Mudaththir ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Tapi itu terkait dengan ayat yang keempat, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya engkau sucikan. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 41, ulaika alladina lam yuridillahu ayutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak berkehendak untuk mensucikan kalbu-kalbu mereka. Lahum fid dunya hizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka kehinaan di dunia, dan bagi mereka azab yang demikian besar di akhirat nanti. Wa jumhur mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum ala anna al-murad bi thiyab hahuna al-qalb. Mayoritas dari ahli tafsir baik dari kalangan salaf maupun orang-orang setelah mereka, berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan athiyab, dengan pakaian, hahuna di dalam ayat ini, yaitu ayat 4 dari surah Al-Muddathir, al-qalb. Yang dimaksud di sana ada apa? Qalbu. Wal murad bittaharah islahul a'mal wal akhlaq. Dan yang dimaksud dengan kesucian, kebersihan adalah perbaikan amalan-amalan dan perbaikan akhlak. Qala al-Wahidi, berkata al-Wahidi, ikhtalafa mufassirun fi ma'nahu. Para ahli tafsir, mereka berbeda pendapat terkait dengan makna ayat ini. Farawa Atha' an Ibn Abbas radhiyallahu. Adapun Atha', beliau meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu. Qal, Ibn Abbas berkata, ya'ni, yang dimaksud, yaitu pada firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, ayat 4 dari surah Al-Mudathir, yang dimaksud, minal ithmi, wa mimma kanat al-jahiliyah tujizuhu, yaitu dari dosa dan dari perkara-perkara yang dahulu orang-orang jahiliyah memperbolehkannya. Wa hada qawlu Qatadah wa Mujahid. Dan ini pun ucapan Qatadah dan juga Mujahid. Qala, di mana beliau berdua mengatakan, nafsaka fatahhirha minad dhambi. Dirimu, jiwamu, maka sucikanlah, bersihkanlah dari dosa. Wa nahwuhu qawlu Sya'bi, dan semisal dengan ini ucapan Asy-Sya'bi, wa Ibrahim, wa Dhahhak, wa Zuhri. Demikian pula Ibrahim, Ad-Dhahhak, dan juga Az-Zuhri. Wa ala hadzal qaul athiyab ibarah 'anil nafs. Maka berdasarkan ucapan-ucapan ini, maka kata-kata athiyab ini merupakan ungkapan dari an-nafs. Tapi ibarah tapi untuk menyatakan an-nafs, nafsu, jiwa, diri. Wal Arab taqni bi thiyab 'anil nafsi. Dan demikian memang orang-orang Arab mereka mengkiaskan jiwa, mengkiaskan diri tep dengan pakaian. Wa qala fi riwayati al-qalbi, dan berkata di dalam riwayat al-qalbi, yakni yang dikehendaki di dalam ayat ini, la taghdur, jangan engkau melanggar perjanjian. Fatakunu ghadiran dana sathiyab. Jangan sampai engkau menjadi seseorang yang melanggar janji hingga menjadi orang yang demikian kotor pakaiannya. Wa qala Sa'id ibn Jubair, dan berkata Sa'id ibn Jubair, kana ar-rajulu idza kana ghadiran kila danatha thiyab wa khabitha thiyab. Seorang laki-laki apabila dia itu melanggar janji, melanggar perjanjian, maka akan dikatakan kotor pakaiannya, jelek pakaiannya. Wa qala Ikrimah, dan Ikrimah mengatakan la talbis thawbaka ala ma'siyah wala ala fujarah, jangan engkau kenakan pakaianmu atas kemaksiatan, jangan engkau kenakan pakaianmu atas kejahatan. Wa rawa dzalika an Ibnu Abbas, dan Ikrimah meriwayatkan yang demikian dari Ibnu Abbas. Wa hadzal ma'na arada man qala fi hadzal ayah wa amalaka fa aslih, dan makna ini yang dikehendaki oleh mereka-mereka yang berkata tentang ayat wa amalaka fa aslih, dan amalanmu hendaknya engkau perbaiki. Wa huwa qaulu Abi Razin, dan yang demikian ini merupakan ucapan Abi Razin. Wa riwayah Mansur an Mujahid wa Abi Rauq, dan ini merupakan riwayat Mansur dari Mujahid dan Abi Rauq. Wa qala As-Suddi, adapun As-Suddi berkata yuqal lir rajuli idza kana salihan innahu la tahirus thiyab, dikatakan kepada seseorang apabila dia itu seorang yang saleh, sungguh dia ini seseorang yang bersih pakaiannya, yang suci pakaiannya. Wa idza kana fajiran, dan apabila orang itu orang yang jahat, innahu la khabithu thiyab, akan dikatakan sungguh dia ini orang yang buruk pakaiannya, yang kotor pakaiannya. Wa kama wasaful ghadir al-fajir bidanathi thawb wasafu salih bitaharati thawb, maka demikian sebagaimana mereka mensifati seseorang yang melanggar perjanjian, seseorang yang jahat, mereka sifati dengan seseorang yang kotor pakaiannya. Maka demikian pula mereka sifati orang yang salih dengan kebersihan, kesucian pakaian. Qala Imrul Qais, berkata Imrul Qais, thiyabu Bani Auf tahara nakiyah, pakaian Bani Auf demikian suci, demikian bersih. Yuridu annahum la yaghdurun bal yufun, yang dia kehendaki dengan ucapan ini bahasa mereka yaitu Bani Auf adalah orang-orang, mereka bukan orang-orang yang suka melanggar perjanjian, bahkan mereka adalah orang-orang yang selalu memenuhi perjanjian. Wa qala Al-Hasan, dan Al-Hasan berkata, khulukuka fahasinhu, akhlakmu maka perbaiki. Wa hadha qaulul Qurtubi, maka ini juga merupakan ucapan Qurtubi. Wa la hadha athiyab ibarah anil khuluk, maka berdasarkan ucapan ini, kata-kata thiyab ini merupakan ibarat dari akhlak. Yang diinginkan dengannya, yang dimaksud dengannya ada akhlak. Li'anna khuluqal insan yastamilu ala ahwalihi istimalu thiyabihi ala nafsihi. Karena akhlak seorang manusia itu akan meliputi seluruh keadaannya, sebagaimana pakaian itu menyelubungi dirinya. Warawa al-Awfa an Ibn Abbas fi hadil ayah. Dan al-Awfa meriwayatkan dari Ibn Abbas tentang ayat ini. La takun thiyabaka allati talbis min maqsad ghairu tayyib. Jangan engkau jadikan pakaian yang engkau kenakan dari usaha-usaha yang tidak baik. Wal makna tahirha min antakuna maghsubah au min wajhin la yahillu ittikhaduha minhu. Dan maknanya bersihkan. Tep, jangan sampai itu dari hasil rampasan. Jangan sampai itu diambil dari sisi yang engkau tidak halal untuk mengambilnya. Warawa an Sa'id bin Jubair. Dan beliau juga meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Wa qalbaka wa niyataka fatahhir. Dan qalbumu, demikian pula niatmu, bersihkanlah, sucikanlah. Wa qala Abu Abbas, athiyab al-libas wa yuqal al-qalb. Abu Abbas mengatakan, pakaian, baju, dan itu dikatakan al-qalbu. Wadhaba ba'duhum fi tafsir hadhihi al-ayah ila dhahiriha. Dan sebagian dari ahli tafsir mereka berpendapat untuk menafsirkan ayat ini sebagaimana zahirnya. Wa qal, dan sebagian ahli tafsir berkata, innahu amrun bitathhir thiyabihi minan najasat allati la tajuzu ma'aha shalah. Ini ada perintah untuk mensucikan pakaian dari najis-najis di mana salat tidak diperbolehkan apabila mengenakan pakaian yang padanya itu ada najis. Wa huwa qaul Ibnu Sirin wa Ibnu Zaid. Dan ini merupakan ucapan Ibnu Sirin dan juga Ibnu Zaid. Wa dzakara Abu Ishaq, dan Abu Ishaq menyebutkan, wa thiyabaka faqassir, dan pakaianmu hendaknya engkau pendekkan. Qal, beliau berkata, yaitu Abu Ishaq, li'anna taqsir ats-tsaub ab'ad minan najasah. Karena dengan memendekkan pakaian, itu akan lebih jauh dari najis. Fa'innahu idha anjara alal ard, lam ya'man ayusibahu mayunajjisuhu. Karena pakaian, apabila terseret di tanah, tentunya tidak aman untuk terkena perkara-perkara yang akan menjadikannya najis. Wa hadza qaulu Tawus, dan ini juga merupakan ucapan Tawus. Wa qala Ibnu Arafah, dan Ibnu Arafah berkata, maknahu, makna daripada ayat ini, nisa'aka tahhirhunna, istri-istrimu maka sucikanlah mereka. Wa qad yaqni 'anil nisa' bithiyab wal libas. Dan demikian wanita itu sering diungkapkan, sering dikiaskan dengan pakaian, dengan baju. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Uhillal lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian ada pakaian bagi mereka. Tep. Wa yaqni anhunna bil izar. Dan terkadang wanita, istri, ini juga dikiaskan, diungkapkan dengan kata-kata al-izar. Wa minhu qaulul Barra ibn Ma'rur linnabi sallam Lailah Aqabah. Di antara contoh dari ungkapan ini, yaitu ucapan al-Barra ibn Ma'rur yang ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam pada malam Aqabah. Lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzrana. Sungguh kami akan melindungi dirimu dari perkara-perkara yang kami melindungi. Tayyib. Izar kami darinya. Ainisa ana, yang dimaksud uzrana yaitu nisa ana, istri-istri kami. Kultu, aku berkata, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-ayah ta'umu hadha kullah. Ayat ini mencakup itu semua. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ بِالطَّرِيكِ تَنْبِيهِ وَالْلُّزُومِ إِلَّمْ تَتَنَّوَّلْ ذَلِكَ لَفْضًا. Ayat ini menunjukkan atas itu semua dengan jalan tambih dan luzum apabila memang lafad itu tidak mencakupnya. فَإِنَّ الْمَعْمُورِ بِهِ إِنْ كَانَ تَحَارَةِ الْقَلْبِ فَطَهَرْتِ ثَوْبْ وَطَيِّبُ الْمَقْسَبِهِ تَقْمِلُ لِذَلِكِ. Karena sungguh yang diperintahkan adalah tentang kesucian kalbu, kebersihan kalbu. Akan tapi kebersihan pakaian, usaha yang baik, maka ini akan menyempurnakan kebersihan, kesucian kalbu. Fa inna khabthal malbas yaksib al-qalba hay'ah khabithah. Karena jeleknya apa yang dikenakan, jeleknya pakaian, ini akan berpengaruh pada kalbu. Akan menumbuhkan sikap tingkah laku yang jelek. Kama anna khabhal mat'am yaksibu dhalik. Sebagaimana jeleknya makanan, itu pun juga akan memberikan pengaruh yang demikian. Walidhalika hurrima labsu juludin numur wassiba' binahi Nabi alaihi salatu wassalam an dhalik fi iddati ahaditsus sihah lam mu'arid laha. Tapi oleh sebab itu, diharamkan mengenakan kulit harimau dan juga binatang-binatang buas dengan dalil adanya larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang perkara itu, dan ini terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih yang tidak ada sesuatu pun yang memalingkannya, memalingkan dari keharaman. Lamma taqtasibul qalb min al hay'atul musyabah li tilkal hayawanat. Semuanya itu, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk mengenakan kulit macan, mengenakan kulit binatang buas, karena itu akan berpengaruh pada qalbu. Akan memberikan sikap tingkah laku yang menyerupai dengan binatang-binatang itu. Fa innal mulabasah adh-dhahirah tasri ilal batin. Karena apa yang dikenakan secara zahir, pakaian, baju, ini akan meresap berpengaruh kepada batin. Walidzalika hurima labsul harir wadh-dhahab 'ala adh-dhukur. Oleh sebab itu diharamkan untuk mengenakan sutra, untuk memakai emas bagi laki-laki. Lima yaqtasib al-qalb minal hay'ah allati takunu liman dhalika labsuhu minan nisa. Karena itu akan berpengaruh kepada qalbu. Yaitu akan menjadikan seorang laki-laki bersikap, bertingkah laku sebagaimana orang yang biasa mengenakan sutra, mengenakan emas, yaitu para wanita. Wa ahlul fakhr wal khuyala. Atau sebagaimana orang-orang yang penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Bermaksud, adapun maksud di sini, anna taharati thawb wa kaunahu min maksabit tayyib huwa min tamami taharati qalb wa kamaliha. Kesucian pakaian, kebersihan pakaian, dan keberadaan pakaian itu dari usaha yang baik, ini akan melengkapi dan menyempurnakan kesucian kalbu. Ini merupakan pelengkap penyempurna dari kesucian kalbu. Fa in kana al-ma'mur bihi dhalik fa huwa wasilah maqsudah li ghairiha. Dan kalaupun yang diperintahkan itu, yaitu membersihkan pakaian, mensucikan pakaian, mengusahakan dari usaha-usaha yang baik, kalau memang itu yang diperintahkan, maka sesungguhnya itu adalah sebagai wasilah. Tapi yang dimaksud, yang dituju adalah yang lain, itu kesucian kalbu, kebersihan kalbu. Fal maqsud li nafsihi aula ayakuna ma'muran bihi. Maka tentunya apa yang dimaksud, apa yang ditujuan, tapi itu lebih utama untuk menjadi apa yang diperintahkan. Wa in kana al-ma'mur bihi tahati qalb wa tazkiyatun nafs fala yatimmu illa bidzalik fatabayyan dilalatil qur'an ala hada wa hada. Oleh karena itu, perkara yang diperintahkan yang sesungguhnya adalah kebersihan qalbu, kesucian qalbu. Bagaimana orang itu berusaha tazkiyatun nafs, menumbuh kembangkan dirinya, jiwanya. Akan tapi itu semua tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali dengan perkara-perkara yang telah disebutkan di depan. Maka jelaslah dengan ini bagaimana Al-Qur'an itu menunjukkan atas yang ini dan yang itu. Pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua. Tapi semuanya tercakup di dalam ayat. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.